arsala rasulahu muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarraqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikil mustaqim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahbarun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah dijadwalkan kematian untuk dirinya, yang semakin hari semakin dekat jadwal itu, kecuali ia siapkan dirinya dengan kesungguhan takwa di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa hamba-hamba Allah yang beriman itu selalu berzikir kepada Allah? Karena ia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam ini. Tidak ada satupun yang lepas dari iradah dan kudrahnya Allah. Semua tunduk pada mau dan kuasanya. Karena itu yang dipanggil oleh Allah untuk berzikir adalah hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Semakin kuat imannya, semakin kuat zikirnya. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak akan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman selain lepasnya zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu hamba yang beriman yang senantiasa bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hatinya selalu berzikir kepada Allah. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rab, tolonglah hamba senantiasa zikir kepada-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa beribadah terbaik kepada-Mu. Sekian hikmah-hikmah zikir yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir. Yang paling dirindukan oleh hamba beriman yang selalu berzikir adalah hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga, karena ia terus-menerus berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada-Ku, Aku pun berzikir pada kalian. Zikir yang terus dilakukan oleh hamba, buah dari rahmat Allah kepada hamba itu, dan itu ilham bagi hamba sebagai tanda cinta Allah kepadanya, maka ia bermujahadah dalam zikir, dan buahnya adalah Allah jaga hatinya ingat Allah. Ihfazillah yahfazkallah. Sehingga ia senantiasa merasakan ni'am, nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Tiada henti ia mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan adalah halawatul iman, kelezatan iman, karena ia selalu asah keimanannya dengan zikrullah. Sehingga lahirlah sifat qanaah, bukan hanya puas dengan nikmat-nikmat Allah, tapi puas dengan segala ketentuan Allah. Karena ia tahu segala hal Allah putuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan Al-Hakim kebijakannya. tidak ada tempat di hatinya berkeluh kesah, karena ia paham semua kerja Allah untuk hamba-hambanya. Karena itu zikir dan syukur tidak dapat dipisahkan. Lalu mengapa hamba beriman selalu berzikir? Karena hamba beriman itu senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah, merasa selalu berdosa di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Padahal itu dalam mujahadah, ibadah dan taatnya kepada Allah. Ternyata hamba itu semakin dekat dengan Allah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah, semakin merasa ia berdosa kepada Allah Jalla Jalaluh. Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu biman ittaqa. An-Najm 32. Simak dengan iman, wahai mujahid dakwah. Janganlah kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa yang paling suci. Ini Allah tujukan kepada para juru dakwah, hamba-hamba yang bertakwa, ahli ibadah, ahli zikir. Hei ahli zikir, hei ahli ibadah, hei hamba-hambaku yang bertakwa, jangan kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa kalian sebenarnya. Tentu ini rahmat Allah untuk para juru dakwah, hamba bertakwa, hamba yang ahli ibadah, hamba yang berzikir, agar senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan makhluk Allah. Semakin ia mengenal Allah, maka ia semakin menghinakan diri di hadapan Allah. Buahnya, ia merendahkan hatinya kepada makhluk Allah. Sekaligus ini juga harapan kepada mereka yang berlumur dosa, sebiadab-biadab mereka, sejahat-jahat mereka, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Ikhwatal iman, lalu mengapa kita berzikir? Karena nafsu kita liar, nafsu kita buas, dan itu bagian dari kefitrahan makhluknya yang bernama manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk menjinakkan nafsu, senantiasa berzikir kepada Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabb. Nafsu itu cenderungnya maksiat, maunya berbuat zalim, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah merahmati nafsu yang selalu dizikirkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Dengan banyak berzikir, Allah rahmati kalian. Bahkan nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu itu dihijrahkan oleh Allah karena ia selalu berzikir, bernafsu ibadah, bernafsu amal saleh, bernafsu dalam perbaikan kebaikan. Wazkur rabbaka wa la tufarriqhu. Inna dzikraka sultan fil qurab. Teruslah kalian berzikir kepada Allah, jangan putus. Niscaya zikirmu akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsumu untuk tunduk patuh kepada Allah. Lalu mengapa kita terus berzikir? Dunia ini menggoda. Wow, sesaat. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itulah hamba beriman tahu persis hidup ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru hidup ini untuk maha hidup. Bahkan mati itulah untuk hidup. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Ila abiris sabir. Rasulullah SAW mengingatkan, hanya seperti orang menyeberangi jalan. Di sini bukan tempat kita, tapi di sana. Wa innar darul akhirah, wa innar darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Ikhwatal iman, kita akan dihidup di akhirat bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 1 miliar abad, bukan billion-billion abad, tapi selama-lama-lamanya. Tidak mungkin kita korbankan hanya karena enak sesaat di dunia ini, lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihumul amal fasawfa ya'lamun mata'un qalil wa lahum 'adzabun 'alim. Hanya enak sesaat lalu menderita berkepanjangan. Orang-orang beriman yang selalu berzikir itu paham tujuan hidup, ridha Allah, paham peranan hidup sebagai khalifah Allah, paham tugas hidup mengabdi kepada Allah, paham pedoman hidup Al-Quran, paham teladan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham orientasi hidup bukan dunia tapi akhirat. Paham, semua potensi yang Allah berikan kepada dirinya adalah amanah, alat untuk berperan mencari ridho Allah, untuk mengabdi kepada Allah, menjadi alat dakwah. Itulah semaksimal terbaik dari seorang hamba, memungsikan alat amanah yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada waktu yang terbaik, tidak ada pikiran yang terbaik, tidak ada harta yang terbaik, tidak ada gerak terbaik selain dalam perjalanan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini buah dari hati yang selalu ingat Allah, ingat akhirat. Karena itu ia tidak takut mati, dia tidak akan cari mati, dia tidak akan lupakan mati, tapi dia merindukan mati karena ia tahu mati adalah pintu berjumpa dengan Allah. Mati kan hanya jasad, tapi roh wafat. Itulah yang membuat orang-orang beriman khusyuk dalam ibadahnya. Al-khasi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kerinduan hamba beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ia berzikir, ia beribadah, ia berakhlak, ia berdakwah, bahkan berjihad. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Menyebut asma-Nya indah, menghadapnya dalam salat indah, beramal soleh karenanya indah, berdakwah ingin dibanggakan Allah di akhirat nanti sebagai pewaris para nabi, indah. Bagaimana berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh yang menggerakkan keindahan hati itu. Itulah yang membuat hamba beriman itu nikmat dalam ibadah, dalam dakwah, bahkan jihad. Tidak heran jangankan hartanya, ruhnya pun ia gadaikan demi meraih cinta Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ada di antara hamba yang mewakafkan bukan hanya harta, bahkan jiwanya di jalan Allah. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alai haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an. Allah beli hartanya, ruhnya dengan syurganya. Mereka berperang, mereka dibunuh atau dibunuh, itu sudah tertulis dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan mereka menikmati perjalanan itu karena sadar bukan di sini tempat kita, tapi di sana akhirat yang panjang. Lalu mengapa hamba yang beriman selalu berzikir? Watal iman, terlalu banyak sekat-sekat yang menjadi hijab hati. Dan untung Allah ajarkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, plus dengan saum Ramadan, ada ibadah bulanan, saum sunnah setiap pertengahan bulan Hijriah 3 hari, ada ibadah pekanan, salat Jumat, ada ibadah harian, salat 5 waktu dengan terminal kontrol, duha dan tahajud, ada ibadah setiap detik, setiap helaan nafas, dimana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Di rumah, di jalan, dimanapun ia selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Lahirlah energi ibadah, energi amal saleh, energi kemuliaan akhlak, energi sibuk dalam perbaikan kebaikan. Harokatuhu barokatun. Sehingga harokahnya pun diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya, rezekinya, aktivitasnya, sisa-sisa umurnya. Dan tentu yang paling dirindukannya adalah dakwahnya yang diberkahi oleh Allah. Yang ia mulai dakwah pada dirinya, keluarganya, sekitarnya, kemudian semua siapapun yang ia dakwahkan dengan semangat cinta, kasih sayang, kerendahan hati, kesabaran, kedermawanan. Dalam sujudnya tengah malam pun ia tidak melupakan saudara-saudara yang ia dakwahi. Seakan pertemuan itu selesai setelah liqa dakwah, tapi ternyata tidak. Ia bawa selalu dalam doanya. Allahu Akbar, betapa mulianya hamba ini. Karena itu zikir universal, karena ia menggerakkan hati sebagai raja dalam tubuh. Zikir tidak bisa dipisahkan dengan mencari rezeki yang halal. Waftaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. cari rezeki yang halal dan teruslah berzikir, niscaya akan sukses. Berdakwah tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Orang-orang yang cerdas itu selalu berzikir, ulil albab. Karena itu banyak berzikir setelah ia muhasabah tafakkur. Kemudian ia akan memperbanyak doa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dan jihad pun tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum bi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai hamba-hamba yang beriman, jika kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Allahu akbar. Dengan terus berzikir hati akan bersih. وَذَاكِرِينَ اللَّهِ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ عَدَ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah, ay siqalah, wa inna saqalatal qulub zikrullah." Segala sesuatu ada sikatnya. Segala sesuatu ada pembersihnya. Segala sesuatu ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Ikhwah, mujahid dakwah, dengan memperhebat zikir, maka hatinya bersih. Hati yang bersih, firasatnya tajam, dan itu sangat dibutuhkan oleh mujahid dakwah, ilham dari Allah untuk mengatur strategi dakwahnya. Dia butuh ilham itu. Hati yang bersih, doa mustajab, tidak ada hijab, karena buah dari amal soleh yang brilian yaitu dakwah dan jihad yang digerakkan oleh sumber hati yang selalu berzikir kepada Allah, sehingga doanya mustajab, keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Sekali lagi, keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Antum muqinuna bil ijabah, kau yakin doamu diijabah. Keyakinan menjadi syarat doa diijabah, dan keyakinan buah dari ketaatannya kepada Allah jalla jalaluhu. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshurun. Taat kepada Allah, berimanlah. Kenapa iman setelah taat? Yang mendorong iman itu taat. Tapi akan benar-benar disebut beriman kalau dia taat. Maka keyakinan yang bulat karena ketaatan, Allah berirsyad dalam doanya. Allahu akbar walillahil ham. Idza amirta ma urid, ataitu kama turid. Allah jalla jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Tanya berjawab, gayung bersambut. Uduni astajib lakum in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum fadhkuruni azkurkum. Tanya berjawab, gayung bersambut. Semakin hamba itu hebat taatnya kepada Allah, tahajud, tadaburul Quran, berjamaah di masjid, salat duha, jaga wudu, sibuk dalam perbaikan kebaikan, dihiasi dengan sifat mulia, ikhlas, sabar, wara, juhud, syukur, istiqamah, Allahu Akbar. Sebanyak itu ketaatannya kepada Allah, sebanyak itu peluang doa-doanya diijabah oleh Allah, dan ia lakukan itu untuk memperkuat kemuliaan dirinya di hadapan Allah, agar doanya diijabah, agar setiap madu mereka yang didakwahi mendapat hidayah Allah, yang ia bawa tangisnya dalam doa. Semakin kuat imannya, makin hebat zikirnya, makin besar perhatiannya kepada saudara-saudaranya, semakin cinta ia kepada saudara-saudaranya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati yang bersih memukau perhatian para malaikat. Hati yang bersih tenang, damai, bahagia. Sekanun, hamba yang paling tenang di muka bumi dari goncangan dunia adalah hamba yang selalu berzikir, karena ia melihat semua gerak Allah. Kisahnya A sampai Z, sebenarnya peristiwa itu Allah yang menggerakkannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, bicara hikam, penuh dengan hikmah. Ya nabi al hikam min qalbihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Hikmah banyak Allah berikan dari lisannya, buah dari keikhlasan dan keistiqomahannya berada di jalan Allah Jalla Jalaluh. Qawlan saqila, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qawlan sadida. Bukan hanya menyampaikan, tapi yang penting sampai. Boleh jadi dia belum sempat berbicara dengan orang yang dia inginkan orang itu berada di jalan Allah karena keadaan, lalu ia pergi. Tapi saat ia pergi, di hatinya berdoa, beri hidayah kami ya Allah. Lalu ia ulang terus berkali-kali. Ikhwah, batu pecah bukan karena pukulan keseribu kalinya, tapi karena terus menerus diulang-ulang. Maka setiap pukulan andil untuk memecahkan kerasnya batu hati itu. Maka hamba yang selalu berzikir, kerasnya hati, liarnya nafsu, godaan dunia, yang ia teruskan hatinya dengan zikir, maka hati itu akan tunduk patuh kepada Allah. Begitulah jalan dia berdakwah. Ia teruskan dakwah berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekian hari, sekian tahun. Boleh jadi ada yang memang mendapat hidayah setelah sekian tahun, bahkan setelah ia wafat hidayah itu datang. Huwal hadi. Tugas hamba yang berdakwah itu selalu banyak minta ampun kepada Allah dan menyertakan umatnya minta ampun dan hidayah untuk mereka yang kafir. Sehingga lahirlah pribadi berzikir yang indah itu. Allah tujuannya, ghayatuhu, Rasul kudwatuhu, teladannya. Dunia menjadi majelis zikir. Jalannya adalah dakwah. Cita-citanya sebagai syuhada. Asma amanina. Allahu akbar walillahil ham. Bumi menjadi masjid. Rumah, kantor, hotel menjadi musalla. Meja kerja, tempat tidur, berpijaknya hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah. Tidak ada pembicaraan terbaik selain dakwah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan karakteristik seorang mukmin itu. Kalau kamu bicara dengannya, dengarkan baik-baik, ujung-ujungnya pasti mengajak kamu selamat di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Napasnya tasbih karena ia tahu setiap gerak napas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Setiap napas, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bisakah berleha-leha? Bisakah melakukan hal-hal yang makruh? Masih bisakah merokok? Apalagi berbuat jauh dari itu. Tidak akan mungkin ia gerakan matanya melihat dunia ini berlama-lama. Kakinya untuk dunia ini, tangannya untuk dunia, kecuali untuk dakwah yang dimulai dari dirinya. Ikhwah, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Karena itu hamba yang beriman menjaga hati, selalu bertasbih sebagaimana alam semesta ini bertasbih. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah, lagi maha bijaksana. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahum. Tidaklah sesuatu di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Papahamnaha Sulaimana wa kulan atayna hukma wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Gunung-gunung, burung-burung bertasbih kepada Allah. Wan najmu wasyajari yasjudan. Bahkan mereka sujud kepada Allah. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam bertasbih. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba beriman yang khusyuk dalam salatnya itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bila membahayakan sesuatu kemuliaan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi izzahnya, kemuliaannya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Allahu akbar walillahil ham. Matanya pun rahmat, penuh kasih sayang. Dia husnuzon kepada siapa dan apapun. Sekali lagi, dia husnuzon pada siapa dan apapun. Sudah cukup membuat dunia ini surga sebelum surga. Matanya penuh rahmat. Husnuzon itu doa. Walau yang dia lihat buruk, dia memandang baik karena pandangan hamba yang diberi rahmat oleh Allah menjadi doa. Boleh jadi tidak menerima dakwahnya, dia husnuzan. Ini evaluasi diri. Sebagaimana Nabi Yunus, evaluasi diri. tidak menyalahkan umatnya kemudian minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, maka terbukalah jalan dakwah itu semakin lebar karena ia memperhebat diri minta ampun kepada Allah tanpa merasa dirinya paling suci. Allahu Akbar walillahil hamd. Telinganya terjaga. Mabashir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Dia dengar semua perkataan, tapi dia tahu mana yang hanya pantas didengar lalu mana yang diikuti. Cerdas hatinya doa, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia doakan. Ia melihat istrinya, dia bacakan ayat-ayat bidadari. Dia melihat anak-anaknya, dia bacakan ya Yahya khudil kitaba biquwati wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabaran asiya wa salamun alaihi wa maulina wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dia lihat orang kafir, dia doakan agar mendapat hidayah. Dia lihat saudara-saudaranya mujahid dakwah, dia bacakan ayat-ayat istiqamah. Allahu Akbar. Dia lihat orang tua, dia doakan husnul khatimah. Tidak ada buruk sangka di hatinya, diiringi dengan doa. Alangkah bahagianya hamba ini. Tangannya bergerak sedekah halal, menerima yang halal. Kakinya ia langkahkan silaturahim. Inilah menjadi asas kekuatan dakwah. Kalau benar Allah tujuannya, Rasul teladannya, dakwah jalannya, pasti dia mengedepankan ukhuwah. Dia sangat menyayangi semua yang berdakwah di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Banyak tariqat, banyak cara berdakwah. Semuanya sama menuju Allah Jalla Jalal. Apalagi semuanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah kekuatan dakwah tatkala ia duduk bersama. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah Allah ajarkan kita untuk sholat berjamaah agar kita selalu bersama. Ritual yang memiliki dimensi sosial. Maka masjid membersamakan kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, kami. Assalamu alaina, kami. Assalamu alaikum, kum jamaah. Allahu Akbar. Dari gerak berjamaah, Allah himpun hati itu berjamaah. Kemudian cita-citanya adalah tegaknya syariat Allah Jalla Jalalu. Hanya strateginya yang berbeda. Kalau memang hak tujuannya, tawasobis sabar, sabar, watawasobil marhamah, kasih sayang dalam kesabarannya. Walanda beluan nakum hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin. Kami uji kalian sehingga kami tahu persis mana yang memiliki semangat dakwah jihad yang tinggi dan kesabaran. Ada yang terguling tidak sabar dalam berdakwah dan berjihad. Kalla innal insana la yataga ar-ra'ahu istagada. Terjungkal yang tadinya memperjuangkan syariat Allah menjadi pejuang-pejuang dunia. Banyak yang lulus dari tantangan dakwah, tapi sedikit yang lulus dari godaan dakwah. Setelah berhasil, ia merasa berhasil. Setelah ia populer, terkenal dia, ia lupa diri. Padahal semuanya adalah alat amanah. Padahal semuanya adalah ujian Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, yang kutakutkan pada umatku bukanlah ujian musibah, tapi ujian nikmat. Karena itu nilai hamba yang bersyukur lebih hebat daripada yang sabar. Sabar tidak ada pilihan, ya harus sabar. Syukur dia banyak punya alternatif. Di tangannya harta, di tangannya jabatan, di tangannya popularitas. Tapi saat begitu besar nikmat Allah, ia gunakan di jalan Allah. Allahu Akbar. Itulah makna takbir yang benar. Kemudian yang terakhir, hamba yang beriman, yang selalu berzikir, beribadah, berdakwah, berjihad itu, kesibukannya asyik memperbaiki dirinya. In uridu ilal islah mastata'tu. Tiada yang paling disukai oleh mereka yang berzikir, beribadah, beramal saleh, berdakwah, berjihad, selain perbaikan kebaikan. Perhatikan mereka. Mereka adalah ahli ibadah, mereka ahli zikir, mereka adalah ahli jihad. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Kitra tali. Dua tetesannya Allah banggakan di akhirat nanti adalah mereka yang husu dalam ibadah, lalu mereka menangis, maka tetesannya dibanggakan oleh Allah. Dan darah syuhada yang mengalir dalam dakwah dan jihad. Tidak ada yang sia-sia, semua di mata Allah. Energi dakwahnya, energi jihadnya dibangun dari mujahadahnya, mendekatkan diri kepada Allah melalui salat malam, zikir, ibadah yang ia iringi dengan tangisan karena rindunya ia berjumpa dengan Allah. Ar-sujjada wa bukhiya wa yahiru adqan yabqun wa yazidukum husu'a. Bagaimana menerjemahkan kerinduan itu kepada Allah? Untung ada salat malam, untung ada tadabur Quran, untung ada salat duha, untung selalu menjaga wudu, untung ada jalan dakwah, untung ada jalan jihad, jalan terbaik untuk menjumpai diri dengan Allah Jalla Jalaluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Barakallahu lakum wa lana bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirkan hati ikhwatal iman, semakin hari makin dekat dengan jadwal kematian kita. Jangan sia-siakan rahmat karunia Allah dari setiap detak jantung, helaan nafas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadikanlah dunia ini majlis zikir, majlis ibadah, majlis amal saleh, majlis kemuliaan akhlak, majlis dakwah, majlis jihad, majlis sibuk asyik dalam perbaikan kebaikan. Jadilah generasi rabbani, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tatdrusun. Mengajar, berdakwah, kemudian duduk ngaji lagi. Tidak ada cara paling jitu mencabut sifat angkuh pada diri kita selain duduk mengaji, menengadah, menatap wajah guru-guru kita yang mulia. Allahu akbar. Hamba yang khusyuk dalam salat itu akhlaknya mulia. Ahli ibadah itu adalah ahli dakwah. Ahli dakwah itu adalah ahli jihad. Mereka yang berjuangkan hak itu adalah orang yang sabar dengan kasih sayang. Mereka yang kuat imannya kepada Allah menjadikan setiap detiknya adalah doa, karena ia tahu ia ditatap, didengar oleh Allah. Wa innaka labil mirsad. Ia jaga hatinya, pikirannya, ucapannya dan akhlaknya. Alif hidupnya, tidak macam-macam, tidak ada intrik-intrik, tidak ada retorika, tidak ada kesan tawadu, tapi takabur. Apa yang ada di hatinya, itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia amalkan. Apa adanya. Alif istiqamah, karena ia tahu di sini bukan tempat hidupnya, tapi di sana. Nas'alu karidhaka wal jannah. Doa mujahid dakwah amat sangat mustajab. Allah kumpulkan kita hari ini Jumu'ah jamaah. Kisahnya ada jadwal musyawarah di rumah Allah ini. Sebenarnya Allah jualah yang mengilhamkan itu semua. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh yang bergerak di jalan Allah itu cepat lambat Allah akan himpunkan mereka. Dan itu pun iradah kudrah Allah. Karena harapan doa juru-juru dakwah yang ikhlas diijabah oleh Allah. Hadirkan hati, aku yakin doa kita didengar, diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana

Kelak ridha rahmat ampunanmu membuat kau mengumpulkan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami, bersama para mujahid dakwah, semuanya dalam syurgamu ya Allah jalla jalaluh. Allahumma aizal islamul muslimin wa ajal kufra wal kafirin. Ya Allah, anzil azabaka li jionis Israel wa ashabihi ajmain wa damir adaka ada'din. Allahumma farriq jam'ahum wa syakit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suria, fi Sudan, fi Somalia, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawab, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, dapat rahmatmu saat kami wafat, dapat ampunanmu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi, sebentar lagi engkau akan mewafatkan kami ya Mumit, engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan dakwah. Duhai Allah, engkau mendengar kami, itu cita-cita kami ya Allah, kerinduan berjumpa denganmu saat itulah engkau memanggil kami ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kabulkan ya Allah setiap kami yang menengadahkan tangan ini husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagiakan kami dalam taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.